Yang pertama yaitu ahaduha al-wuqufu bi Arafah wa annahu kana ma'rufan annahu ruknun min arkanil hajj fal ifaradhu min Arafat la takunu illa ba'da al-wuquf. Yang sudah kita baca yaitu wukuf di Arafah. Ayat ini menunjukkan tentang wukuf di Arafah. Hal ini adalah suatu yang telah diketahui. Diketahui maksudnya oleh orang-orang Arab, yaitu wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji dan merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Maka bertolak dari Arafah tidaklah dilakukan kecuali setelah wukuf di sana. Baik. Kemudian kita baca yang kedua yang disebutkan oleh penulis, "Atsani al-amru bi dzikrillah 'inda al-mas'alil haram." Perintah untuk berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu wa huwal Muzdalifah. Wa dzalika aidan ma'ruf, yakunu lailatan nahri batitan biha wa ba'da salatil fajri yaqifu fil Muzdalifah da'iyan hatta yasfara jiddan wa yadkhulu fi dhikrillah 'indahu iqa'ud fara'id wan nawafil fihi. Perintah untuk berzikir kepada Allah di Masy'alil Haram. Ini yang kedua. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa perintah untuk berzikir kepada Allah di Masy'alil Haram, yaitu ketika Allah berfirman fadhkurullaha 'indal Masy'alil Haram, maka sebutlah oleh kalian nama Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu yaitu Muzdalifah. Hal ini pun telah diketahui. Maksudnya memang sudah kebiasaan orang-orang yang menunaikan ibadah haji untuk berzikir di Masy'aril Haram, yaitu pada malam hari yang dilakukan pada malam hari penyembelihan seraya bermalam di sana, yang disebut dengan mabit. Mabit di Muzdalifah pada malam tanggal 10. Jadi tanggal 9 Zulhijjahnya, hari Arafah, orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah. Kemudian sampai terbenam matahari. Lalu setelah itu pergi dari Arafah menuju Muzdalifah. Dari Arafah menuju Muzdalifah dan berwukuf di sana. Ya, berwukuf di sana atau bermabit di sana sampai pagi, yang dilakukan pada malam hari penyembelihan. Pada malam hari penyembelihan maksudnya adalah pada tanggal malam 10, 9 malam 10, seraya bermalam di sana. Seraya bermalam di sana ini menunjukkan bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak bermalam dan sengaja tidak bermalam, meninggalkan bermalam di sana, maka dia berarti meninggalkan kewajiban. Fa'alaihi fidyah, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan fidyah kalau seandainya dia meninggalkan dengan sengaja. Dan bermalam di Muzdalifah bagi laki-laki yang menunaikan ibadah haji maka hukumnya wajib sebagaimana yang saya katakan tadi. Adapun bagi perempuan, orang tua, anak-anak kecil dan orang-orang lemah seperti orang sakit, maka bermalam di Muzdalifah boleh hanya sampai kebanyakan malam. Jadi kalau misalkan dia menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, lalu setelah itu dari Arafah pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah dia tunggu malam sampai kira-kira bulan terbenam, yaitu pertengahan malam, maka dia bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Bertolak keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dan di sini perhatian juga pada poin kedua ini, penulis menyebutkan bahwa Masy'aril Haram itu nama lain dari Muzdalifah. Muzdalifah nama lainnya adalah Masy'aril Haram. Saya baca ya. Kedua, perintah untuk berzikir kepada Allah di Masyaril Haram, yaitu Muzdalifah. Nah, lihat di sini, nama lain dari Muzdalifah, Masyaril Haram. Dan untuk zaman sekarang, oleh kerajaan Arab Saudi, Masyaril Haram sudah dijadikan sebagai masjid. Ya, sudah dijadikan sebagai masjid. Maka biasanya orang-orang sholat subuh di sana, kemudian berzikir di sana. Hal ini pun telah diketahui yang dilakukan pada malam hari penyembelihan. Pada malam hari penyembelihan, maksudnya pada malam hari raya Idul Adha. Ya, pada malam hari penyembelihan, maksudnya pada malam hari raya Idul Adha. Seraya bermalam di sana menunjukkan hukumnya adalah wajib. Tapi seperti yang saya bilang tadi, yang diwajibkan hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Adapun orang-orang lemah, anak-anak kecil, orang tua, perempuan, maka boleh mereka untuk tidak bermalam sampai pagi. Sampai pertengahan malam, mereka kemudian keluar dari Muzdalifah. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini seandainya aku mengikuti keringanan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Rupanya Aisyah ketika menunaikan ibadah haji radhiyallahu anha, beliau tidak mengambil keringanan ini. Beliau bermabit di Muzdalifah sampai pagi. Dan itu menyulitkan bagi perempuan. Karena Muzdalifah sampai saat ini tidak ada tempat untuk bermalam, tidak seperti Arafah yang ada tenda-tenda, apalagi tidak seperti Mina yang ada tenda-tenda yang kokoh. Muzdalifah hanya sebatas lapangan yang kita disyariatkan untuk bermalam di sana pada malam ke-10, yaitu pada tanggal 9 malam 10, malam hari raya. Dan setelah sholat subuh, sam wukuf di Muzdalifah seraya berdoa hingga pagi terang. Lihat, berarti orang yang menunaikan ibadah haji itu, ketika dia pergi dari Arafah pada malam itu, kemudian dia singgah di Muzdalifah, kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Lalu setelah itu istirahat. Kemudian setelah itu mengerjakan sholat subuh di Muzdalifah. Lalu setelah itu istirahat. Sholat subuh. Lalu setelah itu berzikir, maksud saya. Berzikir sampai pagi menyingsing. Sampai pagi menyingsing sebelum terbit matahari. Matahari sudah benar-benar menguning, maka jalanlah dari Muzdalifah menuju Mina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan di sini, termasuk dalam berzikir kepada Allah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah padanya. Maksud daripada berzikir yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini kan, Allah berfirman, berzikirlah kalian di Masyaril Haram. Nah, termasuk daripada berzikir di sini adalah mengerjakan sholat subuh yang wajib dan mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti 2 rakaat sebelum subuh, seperti berzikir setelah sholat subuh, berzikir di waktu pagi. Ya, ini termasuk daripada berzikir yang banyak di Masyaril Haram. Berzikir yang banyak di Masyaril Haram. Berzikir yang banyak ini baik mengerjakan kewajiban ataupun sunnah-sunnah. Baik. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Ats-tsalitsu annal wuqufa bi Muzdalifata mutaakhirun 'anil wuqufi bi Arafah." Kama tadullu alaihi al-fa wa tartib. Bahwasanya wukuf di Muzdalifah, oh berarti ada 2 wukuf, Ustaz. Wukuf artinya berdiam di sini. Ya, wukuf artinya berdiam. Bahwasanya berdiam di Muzdalifah, yaitu bermalam di Muzdalifah, dilakukan setelah wukuf di Arafah. Oh iya. Ya. Kenapa? Dari mana kita tahu itu? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh huruf fa dan pengurutan. Misalkan kalau kita lihat, ya, Allah berfirman, fa idza 'arafun arad afadtum min Arafat fadhkurullah. Nah, di situ dia. Jika engkau telah bertolak dari Arafat, maka kemudian. Ini menunjukkan kepada setelah wukuf di Arafah, maka kemudian atau lalu. Nah, kata-kata fa di dalam ayat itu fadhkurullaha, fa di sini menunjukkan kepada lalu, pengurutan. Artinya setelah wukuf di Arafah, maka lalu berwukuf di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah. Jadi fa-nya itu yang mana yang dimaksud Ustaz? Fadhkurullah. Fa di situ kan ada fadhkurullah. Ya. Kalau saya tulis ada ayat fa idza arafun min Arafat. Nah, fadhkurullah. Nah, ini dia. Indal Mash'aril Haram. Ya, fadhkurullah. Ini yang disebut dengan fa'nya ini. Fa ini yang menunjukkan kepada ta'qib. Ta'qib itu setelah, lalu, yang menunjukkan kepada pengurutan. Artinya setelah wukuf di Arafah, lalu. Itu menunjukkan bahwa wukuf di Arafah setelah, wukuf di Muzdalifah setelah apa? Wukuf di Arafah. Kenapa dibincangkan ini? Karena orang-orang Arab jahiliyah, mereka senantiasa berwukuf cuma sampai di Muzdalifah. Nah, artinya enggak sampai ke Arafah. Mereka ngira wukuf itu adalah di Muzdalifah. Nah, ini makanya dijelaskan oleh penulis tentang hal ini. Itu yang ketiga. Bahwasanya wukuf di Muzdalifah dilakukan setelah wukuf di Arafah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh huruf fa dan pengurutan. Keempat dan kelima, ar-rabi'u wal khamisu anna Arafat wa Muzdalifata kilahuma min masya'iril hajjil maqsud fi'luha wa idharuha. Artinya bahwasanya Arafah dan Muzdalifah adalah tempat syiar-syiar haji yang memang dimaksudkan untuk dikerjakan dan ditampakkan. Ya, ini bisa dipahami insyaallah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk menunaikan rangkaian ibadah haji yaitu Arafah dan Muzdalifah. Itu yang dimaksud dari poin keempat dan kelima. As-sadis, anna Muzdalifata fil haram kama qayyadahu bil haram. Nah, lihat. Yang keenam, bahwasanya Muzdalifah itu adalah tanah haram, tanah suci. Muzdalifah tanah suci. Dari mana kita tahu? Sebagaimana ia dibatasi dengan tanah, dengan kata suci haram. Ya. Kan di sini Allah berfirman, "Fadhkurullah 'indal masy'aril haram." Masy'aril haram di sini maksudnya di mana? Muzdalifah. Nah, berarti Muzdalifah termasuk tanah suci. Nah, begitu para ulama menentukan tentang batasan-batasan tanah-tanah suci. Salah satunya caranya seperti itu. Ketika Allah menyebutkan al-masy'aril haram, Muzdalifah, berarti Muzdalifah adalah tanah suci. Taib. Kemudian penulis mengatakan as-sabi'u anna Arafata fil hil kama huwa mafhumut taqyid bi Muzdalifah. Yang ketujuh, bahwasanya Arafah adalah tanah halal, daerah halal, sebagaimana yang terpahami dari pembatasan yang ada pada kata Muzdalifah. Dari mana itu? Ya, berarti Arafah itu tanah halal. Dari mana? Karena yang dibatasi oleh Allah tanah suci, tanah haram, cuma mana? Muzdalifah. Pemahaman balik dari ayat ini berarti Arafah bukan tanah suci, tanah haram, tapi dia tempat-tempat yang mulia. Tapi secara batasan teritorial, tanah suci dia bukan tanah suci. Dari mana? Dari kaedah memakai mafhumul mukhalafah, yaitu apabila Masy'aril Haram Muzdalifah adalah tanah suci, disebutkan penyuciannya oleh Allah, berarti pemahaman balik dari itu, selain yang disebutkan oleh Allah tanah suci, maka tanah halal. Nah, pemahamannya seperti itu. Ya, ini berarti Arafah menunjukkan tanah halal, bukan tanah suci. Tentu beda hukum-hukum yang terjadi apabila kita berada di tanah suci dengan apabila yang berada di tanah halal. Makanya orang, sebagian jamaah biasanya kalau ingin menunaikan ibadah umroh lagi, mereka pergi ke Arafah. Umroh lagi, mereka pergi ke Arafah. Mereka ngambil miqat di sana. Tapi tentunya ini belum pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Karena belum pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahwa kalau umroh, maka setelah selesai umroh, maka dia ke tanah halal lagi, bermiqat lagi, kemudian berihram lagi, lalu umroh lagi. Enggak, tidak seperti itu. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkurullaha kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin." Ini ayat yang terakhir dari 197. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ay udhkurullaha ta'ala kama manna alaikum bil hidayah ba'da dhalal. Artinya, maksudnya berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia telah mengaruniakan kepada kalian hidayahnya setelah kesesatan. Wa kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan sebagaimana juga dia telah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Fahadhihi min akbarin ni'am allati yajibu syukruha wa muqabalatuha bidzikril mun'im bil qalbi wal lisan. Artinya, ini perhatikan. Hal ini adalah sebesar-besarnya kenikmatan yang harus disyukuri dan dibalas dengan bersyukur kepada zat yang telah memberikannya dengan hati maupun lisan. Jadi penulis ingin menjelaskan kepada kita, ketika Allah berfirman, wadhkuruhu kama hadakum, sebutlah nama Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian yang dulunya kalian sesat. Ini nikmat Allah. Maka nikmat ini kita harus bersyukur atasnya. Salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah adalah dengan mengucapkan zikir. Ya. Mengucapkan zikir. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hidayah dari kekafiran menuju keislaman, hidayah dari kesyirikan menuju ke tauhid, hidayah dari bid'ah menuju sunnah. Ini hidayah. Hidayah yang sangat luar biasa. Hidayah dari maksiat menuju taat, yang dulunya ketaatan yang maksiat, makanya diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah. Dan hidayah adalah mahal. Dan itu hanya berasal dari Allah. Maka kita patut untuk bersyukur. Nah, cara kita bersyukur salah satunya adalah sering berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang ke 198 ya. Sekarang kita baca ayat yang 199. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Penulis mengatakan, ai thumma afidhu min Muzdalifah min haitsu afadha an-nas min ladun Ibrahim alaihi salam ila al-an. Maksudnya adalah, kemudian bertolaklah kalian dari Muzdalifah, dari tempat bertolaknya orang-orang sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sekarang. Jadi orang berwukuf di Muzdalifah itu syariatnya sudah mulai dari semenjak zaman Nabi Ibrahim. Jadi per ayat ini perintah untuk bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Dari Muzdalifah menuju Mina. Dan itu juga kebiasaan nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah berfirman kan di dalam ayat ini, min haitsu afadhan nasu, dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu dimulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Kemudian penulis mengatakan, wal maqsud min hadhil ayati al ifadatu kana ma'rufan indahum wa huwa ramyul jimar wa dhabhul hadaya wa tawaf wa sa'y wal mabit bi Mina layali tashrik wa taqmilu baqil manasik wa lamma kanat hadhil ifadah yaqsudu biha ma dhukir wal mudhkurat akhirul manasik amara ta'ala indal faragh minha bistighfarihi wal iktharihi min dhikrih fal istighfar lil khalalil waqi' minal 'abd fi ada'i ibadatihi wa taqsirihi ma fiha wa dhikrillah syukrullahi 'ala in'amihi 'alayhi bitawfiq li hadhihi al-'ibadah al-'azimah wal minnah al-jasimah. Lihat, penulis mengatakan, dan maksud ya, dan yang dimaksud dengan bertolak tersebut telah diketahui oleh mereka, yaitu melempar jumrah, menyembelih hewan kurban, tawaf sa'i, bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, dan menyempurnakan sisa kegiatan manasik haji lainnya. Jadi orang-orang yang menaikkan ibadah haji sudah tahu kalau seandainya setelah dia pergi dari Muzdalifah menuju Mina, dia akan mendapatkan serangkaian ibadah. Ya, serangkaian ibadah. Maka itulah yang dimaksud dengan bertolak ifadhah, bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Berarti sesampainya di Mina nanti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan oleh penulis di sini. Di antaranya yaitu melempar jumrah. Jumrah yang dimaksud adalah Jumratul Aqabah. Dan ini tanggal 10, ini pekerjaan tanggal 10. Ya, melempar jumrah. Kemudian menyembelih hewan hadyu. Hewan hadyu. Kemudian tawaf dan sa'i, maksudnya dari Mina menuju Mekah untuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Kemudian setelah tawaf dan sa'i bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, pada malam-malam tasyrik. Bermalam di Mina yaitu malam ke-11, malam ke-12 dan malam ke-13. Bermalam di Mina dan menyempurnakan sisa kegiatan manasik haji lainnya. Ya, di antaranya yaitu melempar jamarat pada hari-hari tasyrik. Kemudian beliau menulis perkara penting. Dan ketika bertolak, maksudnya adalah apa yang telah disebutkan dan hal-hal yang disebutkan pada akhir manasik. Ketika telah selesai darinya, Allah Ta'ala memerintahkan untuk beristighfar. Lihat, maksud bertolak dari Muzdalifah berarti kalau orang sudah sampai Mina, mengerjakan hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu melempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan hadyu, kemudian pergi ke Mina tawaf dan sa'i haji, kemudian setelah itu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, kemudian melempar jamarat pada hari-hari tasyrik, maka berarti selesai pekerjaannya. Karena selesai pekerjaannya, Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Ini rahasianya, ya. Karena selesai pekerjaannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dan banyak berzikir kepadanya. Istighfar tersebut untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada seorang hamba dalam melaksanakan ibadahnya. Ini rahasia kenapa setelah beribadah malah istighfar, karena untuk menutupi kekurangan. Ya. Menutupi kekurangan. Fal istighfar lil khalalil waqi' minal 'abd fi ada'ihi ibadati wa taqsirihi fiha. Ya. Istighfar tersebut untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada seorang hamba dalam melaksanakan ibadahnya dan kelalaian tatkala melaksanakan ibadahnya. Sedangkan berzikir fungsinya apa? Fungsinya adalah wujud kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan dengan taufiknya dalam melaksanakan ibadah yang agung dan karunia yang tak terkira tersebut. Maka di sini penggabungan antara istighfar dengan berzikir. Istighfar untuk ibadah-ibadah yang kalau kita kerjakan itu mungkin ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya. Kemudian kalau istighfar, kemudian kalau berzikir, tugasnya, fungsinya adalah untuk dalam rangka bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat. Nikmatnya apa? Dimudahkan beribadah. Maka ini penggabungan. Lihat saja ayatnya. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas. Kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya manusia. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian penulis mengatakan, wa hakadha yanbaghi lil 'abdi kullama faragha min ibadah an yastaghfirallaha 'anit taqsir wa yashkurahu 'ala at-tawfiq. Subhanallah, ini penting ini. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba setiap kali ia selesai dari suatu ibadah. Sepatutnya ia beristighfar kepada Allah karena mungkin kelalaian, dan bersyukur atas taufiknya. Dua hal, ya. Tatkala orang melakukan ibadah selesai, maka dia dua hal: beristighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan لا تمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقتي ورد العمل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال آخر. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang yang memandang bahwa ia telah menyempurnakan ibadah. Nah, ini ujub ini. Makanya orang kalau sudah beramal, dia istighfar agar tidak merasa ujub. Ya. Dan telah berbuat baik kepada Allah. Telah berbuat baik kepada Allah. Dan ibadah itu menjadikannya menempati posisi yang tinggi. Enggak. Tidak seperti ini semestinya seorang yang melakukan ibadah. Ya. Tidak merasa amalnya sudah diterima, ya, tidak merasa kedudukannya tinggi di sisi Allah. Fahadha haqiqatun haqiqun bil muqt. Sesungguhnya orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan kemurkaan, waraddul amal, dan amalnya ditolak. Nah, ini bahaya. Makanya penting sekali setelah beramal itu istighfar, karena menghilangkan sifat ujub, sifat merasa di atas, sifat mempunyai nikmat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya istighfar setelah beramal. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang sebuah ayat. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang diberikan apa-apa, walladzina yu'tuna ma ataw, memberikan, orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu orang yang bersedekah, dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ahwalladzi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr. Wahai Rasulullah, maksud orang-orang yang bergetar takut hatinya ini apa? Apakah dia orang yang minum khamr, berjudi, berzina? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas siddiq, tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang Rasulullah SAW memakai bintus siddiq, pemanggilan kepada istrinya. Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya itu dalam rangka Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan kekeliruan. Ya, dia, maka beliau memakai itu, bintus siddiq, yaitu anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, bukan orang itu yang dimaksud. Orang yang nanti takut pada hari kiamat bukan itu. Walakin huwa ar-rajul alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbal. Dialah orang-orang yang salat, puasa, dan dia takut untuk tidak diterima amal ibadahnya. Takut tidak diterima amal ibadahnya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Nah, semestinya kita seperti itu. Setiap kali setelah selesai amal, beristighfar. Kemudian lisan dan hatinya bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya memberikan nikmat kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma akhbara ta'ala an ahwa afa" kama anna al-awwala haqiqun bil qabul wa tawfiq li a'malin akhar. Artinya, sedangkan zikir kepada Allah sedangkan zikir kepada Allah adalah wujud kesyukuran atas segala nikmat yang telah diberikan dengan taufiknya untuk dalam melaksanakan ibadah yang agung dan karunia yang tak terkira tersebut. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Setiap kali ia selesai dari suatu ibadah, sepatutnya dia beristighfar. Setiap kali selesai dari ibadah, sepatutnya dia beristighfar kepada Allah dari kelalaian dan bersyukur atas taufiknya. Bukan seperti orang yang memandang bahwa ia telah menyempurnakan ibadah, telah berbuat baik kepada Allah, dan ibadah itu menjadikannya berarti menempati posisi yang tinggi. Tidak. Sesungguhnya orang seperti ini berhak mendapatkan kemurkaan. Nah, ini bahayanya. Ya, orang seperti ini berhak untuk mendapatkan kemurkaan karena dia sudah ujub dengan amalnya, merasa amalnya diterima, merasa amalnya menjadikan dia tinggi, ya. Dan amalannya ditolak. Nah, lihat, amalannya ditolak. Orang-orang seperti ini amalannya ditolak. Sebagaimana yang pertama, yaitu yang beristighfar setelah selesai ibadah, berzikir setelah selesai ibadah, berhak untuk dikabulkan dan diberi taufik kepada amalan-amalan yang lainnya. Ini perkara menarik. Orang yang beristighfar setelah selesai sholat, dia ingin menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya itu, itu mendorong dia untuk beramal lagi, karena merasa kurang. Begitu juga orang yang bersyukur atas nikmat kemudahan beribadah, ini mendorong dia agar bisa dapat nikmat lagi, yaitu dengan bersyukur, dengan ibadah lagi, bersyukur lagi, ibadah lagi, terus seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh penulis, bahwa sebagaimana yang pertama yaitu orang yang beristighfar setelah amal dan bersyukur setelah amal, berhak untuk dikabulkan amalannya dan berhak untuk diberi taufik kepada amalan-amalan lain. Ini keutamaan orang yang beristighfar dan bersyukur, berzikir setelah amal. Ya, amalnya diterima. Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amalnya diterima. Dan yang kedua, yaitu diberikan petunjuk lagi untuk beramal yang lain. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang ke-202, 200 sampai 202. Ya, sepertinya tidak cukup waktu kita. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sisa ayat-ayat yang kita baca, yaitu dari ayat 200 sampai 202. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.